بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada bab keempat dari kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babul khawfi minasyirki, bab keterangan tentang keharusan takut dari perbuatan syirik. Wa qawlillahi ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni yang selain itu, selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahayanya syirik, yaitu tidak dapat ampunan dari Allah. Kita lihat footnote ke-1 halaman 26 dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Oh, bawah footnote ke-2. Kemudian waqala al-Khalil alaihi salam, kita lihat ke atas dan berkata al-Khalil alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal afnama, dan jauhkanlah aku wa baniya dan anakku untuk kami beribadah kepada berhala-berhala. Footnote ke-2, qauluhu wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnama. Siapakah al-Khalil itu? Ai Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim. Al-Khalil di situ ialah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan rahimahullah, rahimahumullah, wal khullatu, kedudukan al khullah yaitu sifat daripada al khalil orangnya. Al-khullah sikapnya. Al-khalil dari kata al-khullah. Al-khullah itu akhassu minal mahabbati, lebih khusus daripada kedudukan al-mahabbah. Daripada al-mahabbah. Sama-sama maknanya dalam bahasa Indonesia ya cinta. Tapi al-khullah itu daripada sembarang kekasih. Walihada ikhtassa biha al-khalilan Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oleh karena inilah, karena kedudukan al-khullah yang khusus itu, ikhtassa bihi biha telah diberi kekhususan dengan al-khullah itu tadi. Al-khalilan, dua orang yang menjadi kekasih Allah, yaitu Ibrahim wa Muhammad, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, kata beliau, wa hadha aydan yukhiful 'abd, dan perkara ini pula yang menakutkan seorang hamba. Yaitu ibadatul asnam, beribadah kepada berhala-berhala. Ini menakutkan. Fa idza kana al-qalil, maka kalau al-qalil Imamul Hunafa, yang beliau juga Imamul Hunafa, imam orang-orang yang mempunyai millah hanifiyah, mempunyai agama ketauhidan. Ibrahim adalah Imamul Hunafa, alladhi ja'alahu Allahu ummatan wahidatan, alladhi ja'alahu Allah ummatan wahdahu, yang Allah jadikan beliau itu sebagai satu ummah. Beliau sendiri dikatakan ummah. Kana Ibrahim ummatan wahidatan, kata Allah, bahwa Ibrahim itu satu ummah. Wabtalahu bikalimatin fa'atammahunna, dan Allah menguji beliau bikalimatin dengan beberapa ujian. Fa'atammahunna, dan segenap kalimat itu, kalimat-kalimat ujian itu telah disempurnakan oleh Ibrahim, telah dijalani dengan sempurna oleh Ibrahim. Waqal, dan Allah kemudian menyatakan pujiannya kepada Ibrahim, wa Ibrahim alladhi wasta, dan Ibrahim itu adalah orang yang wasta, telah menyempurnakan ujian yang menimpa dia. Wa amara bizabhi waladihi, dan Allah telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Famtathala amra rabbihi, dan Ibrahim menunaikan amra rabbihi, perintah Tuhannya. Wa kasara al-asnama, dan Ibrahim juga memecahkan berhala-berhala. Wa stadda nakiruhu ala ahli syirki, dan sangat keras nakiruhu, kebencian Ibrahim, pengingkaran Ibrahim kepada ahli syirk, kepada orang-orang yang berbuat syirik. Ibrahim yang mempunyai kedudukan demikian banyak itu, wa ma'adhalik, toh walaupun demikian, yakhafu ayyaqa'a fi syirki. Takut walaupun sudah demikian kedudukannya. Takut, masih takut ayyaqa'a fi syirk, untuk terjatuh kepada perbuatan syirik. Alladzi huwa ibadatul asnam, yang syirik itu ialah ibadatul asnam, peribadatan kepada berhala-berhala. Kenapa Ibrahim yang sudah demikian tinggi kedudukannya masih juga takut untuk terjatuh pada syirik? Tidak merasa aman untuk kemungkinan terjatuh pada syirik, sehingga minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik itu. Kenapa? Li'ilmihi, karena Ibrahim mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan. Annahu la yusrifuhu anhu illallah, bahwasannya tidak akan ada yang bisa, yusrifuhu anhu, tidak akan ada yang bisa memalingkan seseorang dari syirik itu. Illallah, kecuali hanya Allah yang bisa. Bihidayatihi, Allah memalingkan orang dari syirik dengan apa? Dengan hidayahnya. Wa taufiqihi, dan dengan bimbingannya. La bihaulihi huwa wa quwwatihi, tidaklah Allah memalingkan, tidaklah seseorang itu dapat berhasil selamat dari syirik itu, tidaklah karena bihaulihi, karena upaya orang itu sendiri, dan tidak pula karena kekuatan orang itu, tetapi semata-mata dengan hidayah dan taufik Allah orang itu bisa selamat dari syirik. Kalau tidak diselamatkan, kalau tidak diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk selamat dari syirik, tidak mungkin orang itu bisa selamat dari syirik. Mau beribadah diganggu niatnya oleh syaitan. Kalau Allah tidak selamatkan orang, ya dia terbawa kepada niatnya yang lain. Mau beramal soleh diganggu lagi niatnya. Belum lagi ditakut-takuti, diarahkan oleh syaitan untuk bertawakal kepada selain Allah. Dibayang-bayang kengerian kalau beramal soleh, diarahkan oleh syaitan dengan bayang-bayang itu untuk mencari pelindung selain Allah. Jadi dengan berbagai godaan-godaan itu, orang memang tidak mungkin bisa selamat dari syirik, kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah. Wa ma ahsana, betapa indahnya maqala Ibrahim At-Taimi, apa yang diucapkan oleh Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi dari alim, dari ulama, tabi'i tabi'in rahimahullah, beliau menyatakan, wa man ya'manul bala'u min ba'da Ibrahim, siapa lagi yang merasa atau yang berkedudukan sebagai orang yang aman dari malapetaka syirik itu setelah Ibrahim sendiri tidak merasa aman? Lalu siapa lagi setelah kedudukan Ibrahim itu yang bisa merasa aman dari ancaman syirik itu? Ibrahim yang sudah demikian tinggi kedudukannya tidak merasa aman. Kalau begitu, siapa lagi yang lebih tinggi kedudukannya dari Ibrahim, yang pantas untuk merasa aman dari kemungkinan syirik? Tidak mungkin. tidak mungkin ada. Jadi kesimpulannya memang tidak bisa kita merasa aman dari kemungkinan untuk berjatuh kepada syirik. Fahadha amrun la yu'manu minal wuku'i fihi, dan perkara ini la yu'manu, tidak ada jaminan keamanan, minal wuku' fihi, untuk seorang itu wuku' terjatuh fihi pada perbuatan syirik itu. Nah, jadi jangan merasa aman, karena itu jangan ngantuk. Enam. Ha. Maka dikatakan di sini, perkara syirik ini tidak akan ada orang yang bisa mendapat jaminan untuk merasa aman untuk terjatuh pada syirik itu. Waqad waqa'a fihi, dan sungguh telah terjatuh pada syirik itu al-adziya'u min hadhil ummati. Al-adziya'u orang-orang yang cerdas dari umat ini. Ba'dal qurunil mufaddalah, setelah generasi-generasi yang mulia, al-mufaddalah, yang dimuliakan, yaitu al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang diberi kemuliaan. Dalam hal ini ialah setelah generasi sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Tiga generasi ini dikatakan al-qurunul mufaddalah. Nah, dikatakan oleh Syekh bahwa telah terjatuh kepada kemusyrikan orang-orang cerdas dari umat ini, yaitu ya, orang-orang cerdas yang datang setelah al-qurunul mufaddalah itu. Akhirnya karena terjatuh kepada syirik, fattakhadzatil awthana wa abadat wa ubidat. Fattukhidzatil awthanu wa ubidat, akhirnya dijadikanlah berhala-berhala itu, dijadikanlah bagi mereka al-awthan, berhala-berhala, wa ubidat, dan disembah berhala-berhala itu. Dan proses orang itu terjatuh pada syirik sedikit-sedikit, ya. Syaitan tidak sekaligus melemparkan orang kepada syirik, tapi sedikit-sedikit dibikin orang itu untuk kagum kepada seseorang sampai pada tingkat putus mengagungkan orang itu, bertaksub dengan orang itu. Nah, setelah itu sampai pada tingkat tsikah, kepercayaan yang mendalam kepada orang tersebut, sampai pada tingkat bahkan menghalalkan. Ketika orang itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, diikuti. Nah, ini sudah jatuh pada peribadatan kepada orang tersebut, yaitu mendaatinya dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, begitu akhirnya jatuhlah kepada keberhalaan model baru itu. Khususnya seperti zaman setelah al-qurunul mufaddalah itu, munculnya tarekat-tarekat sufi, ya. ini menjerumuskan umat ini, bahkan mayoritas umat ini melalui Torekot Sufiah kepada ta'assub, sikap ta'assub terhadap syekh-syekh Torekot. Ya, sikap ta'assub itu sampai pada tingkat menyembah syekh-syekh Torekot itu, sehingga muncullah kemusyrikan yang luar biasa di umat ini. Ya, muncul kultus-kultus kepada syekh-syekh tarekat, kepada apa yang diistilahkan sebagai ulama, padahal takul jamu, tukang jual jamu, karena memang penampilannya seperti ulama, tetapi hakikatnya ialah jual agama. Nah, sampai pada tingkat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini melalui tarekat Sufiah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Demikian muncullah berbagai kelompok-kelompok setelah tarekat Sufiah itu, kelompok-kelompok yang juga mengarah kepada peribadatan kepada para tokoh, seperti muncul Ikhwanul Muslimin. Ini sebagai bentuk lain daripada kelanjutan gerakan-gerakan tarekat Sufiah, pengkultusan kepada Hasan al-Banna demikian tingginya, sampai pada tingkat di mana Hasan al-Banna tidak mempunyai kesalahan. Ya, kultusnya itu sampai itu di dalam bait-bait syair puji-pujian kepada Hasan al-Banna itu, sampai mengatakan dari nyanyian-nyanyian di kalangan mereka, himne-himne di kalangan Ikhwanul Muslimin, innalil ikhwani farhun kullu ma fihi hasan la tasal amman banahu innahu banna hasan. Sampai begitu, bahwa sesungguhnya untuk Ikhwanul Muslimin itu ada farhun, ada syiar-syiar. Semua yang ada padanya hasan, baik semuanya. Wah. Jadi tidak ada kesalahan sama sekali. Dan jangan engkau tanya siapa yang membangunnya. Yang membangunnya ialah Hasan al-Banna. Na'udzubillah. Nah, ini dihafalkan di kalangan mereka dalam bentuk nasyid-nasyid, anasyid-anasyid. Ya, Allah musta'an. Nah, sampai pada tingkat seperti itu, ta'assub, semua apa yang ada pada Ikhwanul Muslimin harus dianggap hasan, harus dianggap baik. Nah, sampai kata Syekh Muqbil rahimahullah, na'am, na'am, kullu ma fihi hasan, ad-dukhul ila barlaman hasan, at-tahaluf ma'asyuyuhiyin hasan, wal-khiyana ala al-muslimin hasan. Ya, semua yang ada padanya baik, sehingga masuk parlemen pun baik, melakukan perjanjian kerjasama dengan partai-partai komunis baik, ya baik semua. Nah, ya, rahimahullah mengingatkan bahwa begitulah ta'atub kepada satu kelompok atau kepada satu orang sehingga dijadikan buta tuli untuk menilai penyimpangan-penyimpangan itu sampai pada tingkat sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas itu sebagai penyimpangan, yaitu melakukan kerjasama dengan partai-partai komunis dalam apa perjanjian-perjanjian politik, itu pun dikatakan hasan. Baik. Nah, seperti di Indonesia ini juga, Allah musta'an, partai-partai yang menamakan dirinya partai Islam, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana partai apa namanya? Partai Keadilan dan apa? Dan Sejahtera. PKS bekerja sama dengan partai-partai lain yaitu PAN dan sebagainya untuk sama-sama di MPR menolak masuknya Piagam Jakarta di dalam Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta itu isinya ialah dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ditolak dengan kalau yang menolaknya itu ialah partai yang tidak berdasarkan Islam, ya pantas ini berdasarkan Islam. Bagaimana seperti P3, partai yang jelas-jelas menyatakan dirinya berdasarkan Islam, lambangnya Ka'bah, bekerja sama dengan tokoh Kristen RMS Eti Sahubua dari Golkar untuk mencalonkan tokoh Kristen tersebut sebagai gubernur Maluku. Mundur. Kamu lihat bagaimana Islam diinjak-injak, tapi dengan dalih dalam rangka memperjuangkan Islam. La ilaha illallah. Nah, jadi sekali lagi ini membuktikan kepada kita, Allah musta'an, semua ini membuktikan kepada kita bahwa memang ketika orang itu merasa aman dari kemungkinan terjatuh kepada kemusyrikan-kemusyrikan, maka dengan sebab itu akhirnya mereka pun terjatuh kepada berbagai kemusyrikan, bahkan kekafiran. Sikap kufur, menolak syariah Islamnya, penerapan syariah Islamnya itu sikap kufur. Tidak mungkin seorang Muslim untuk menolak penerapan syariah Islamnya, tapi demi untuk dia merasa aman, tidak terjatuh kepada kekafiran, kemusyrikan, akhirnya dia pun terjatuh padanya. Wa may yatawallahum minkum fa huwa minhum, kata Allah. Memperjuangkan untuk diangkatnya seorang pemimpin yang kafir, ini adalah amalan kufur. Nah, mereka yang merasa aman dari kekafiran dan kemusyrikan itu ternyata dalam banyak perbuatan dan sikapnya juga terjatuh kepadanya. Bagaimana orang-orang tarekat sufia melalui berbagai pengkultusan mereka juga terhadap para syekh-syekhnya terjatuh lagi kepada kemusyrikan. Terus begitu dan bercabang. Muncul lagi kelompok-kelompok lain yang na'udzubillah sedemikian kecilnya. Ada Islam jamaah, la ilaha illallah. Bagaimana Islam jamaah ini merusakkan Islam, merusakkan ajaran Islam dengan melakukan pula upaya pengkultusan, pengagungan kepada pimpinannya, sampai-sampai menyatakan bahwa tidak sah Islamnya seseorang kalau tidak mengambil ilmu tentangnya dari Nur Hasan Al-Ubaidah, katanya pendiri Islam jamaah. Selain itu tidak sah, katanya kafir, dianggap kafir. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kesesatan seseorang karena terlibat dengan satu pemahaman yang memang dibangun di atas dasar perasaan aman dari kemungkinan terjatuh kepada syirik dan kufur. Akhirnya terjatuh pada takfir, kesesatan-kesesatan. Nah, begitu ya. Jadi makanya orang itu jangan terlalu pede di dalam berislam sehingga merasa aman dari kemungkinan terjatuh kepada kesesatan, sehingga merasa aman untuk terjatuh kepada kemusyrikan dan kekafiran. Ya, maka sikap orang munafik itu merasa aman dari kemungkinan terjatuh kepada kemusyrikan, sementara sikap seorang muslim yang mukmin, dia takut terus dalam ketakutan untuk terjatuh kepada kemusyrikan itu. Ya. Naam. Falladhi khafahu al-Khalil alaihi salam ala nafsihi wa banihi. Maka perkara yang khafahu, yang telah ditakuti oleh Al-Khalil alaihi salam, yang dia takuti terjatuh ala nafsihi pada dirinya, wabanihi, dan dia takut pula untuk terjatuh pada anak-anaknya. Sesuatu yang ditakuti oleh beliau yaitu apa? Syirik. Waqa'a fihi aktsarul ummati ba'da al-qurunil mufaddalah. Telah terjatuh padanya aktsarul ummah, mayoritas umat. Setelah generasi-generasi al-mufaddalah yang utama. Fa bunyatil masajidu wal masyahidu alal kuburi. Sehingga dibangunlah masjid-masjid dan masyahid. Masyahid itu tempat-tempat yang apa, dianggap keramat, dibangun di atas kuburan-kuburan. Usurrifat lahal ibadatu, dan dipersembahkan, dipalingkan padanya berbagai amalan-amalan ibadah, bianwa'iha, dengan berbagai jenis-jenisnya. Wattukhidzat dzalika dinan, dan dijadikan semua itu sebagai agama. Wa ya'utanun wa asnamun, yaitu berhala-berhala dan patung-patung. Ka asnami qaumi Nuh, seperti berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh, Walat wal Uzza wa Manat, dan juga seperti Lata, patung berhala Lata yang di Taif, dan berhala Uzza, berhala Manat yang di Ka'bah, wa asnamil Arab, dan juga berhala-berhala orang Arab yang lainnya, wa ghairihi, dan juga berhala-berhala yang lainnya. Fama asbaha ma waqa'a fi akhir hadhil ummah, maka betapa serupanya, betapa ada unsur keserupaannya, apa yang ma waqa'a fi akhir hadhil ummah, apa yang terjatuh padanya akhir hadhil ummah, umat ini yang akhir-akhir, yaitu yang sekarang ini, betapa serupanya mereka bihali ahlil jahiliyah, dengan keadaan orang-orang jahiliyah, min musyrikil Arab wa ghairihim, dari kalangan orang musyrik, dari orang Arab dan kalangan musyrik selain orang Arab. Bal waqa'a ma huwa a'zamu minasy syirki fir rububiyyati mimma yatulu uddahu, bahkan umat ini, umat-umat yang terakhir ini, telah terjatuh kepada perkara yang lebih besar daripada syirik yang pernah menimpa orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah, yaitu syirik fir rububiyah, dalam perkara rububiyah, mimma yaqulu uddahu, yang akan sangat panjang untuk dirinci rinciannya. Fa zakara alaihi salam, maka Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, zakara, telah menyebutkan as-sabab alladhi, sebab yang aujabal khaufa alaihi, sebab yang dipastikan untuk ditakuti, wa ala zurriyatihi, yang dia takut menimpa dirinya dan menimpa anak turunannya. Biqaulihi, Nabi Ibrahim menyebutkan sebabnya, kenapa kok takut dari penyembahan berhala itu. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nasi, sungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qad dallatil umamu bi'ibadatil asnami, dan sungguh telah sesat umat-umat terdahulu dengan peribadatan kepada berhala-berhala itu, fi zamanil khalil, di zaman Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, wa qablahu, dan zaman sebelum beliau, wa ba'dahu, dan zaman sesudah beliau. Faman tadabbara al-Qur'ana 'arafa ahwal al-khalqi, maka siapa yang mempelajari Al-Qur'an, dia akan mengerti keadaan manusia ini, wa ma waqa'u fihi min asy-syirkil 'adzim, dan apa yang mereka telah terjatuh padanya dari asy-syirkil 'adzim, kemusyrikan yang besar ini. Alladzi ba'atha Allahu anbiya'ahu wa rusulahu bin-nahyi 'anhu, yang Allah utus para nabi-nabinya dan para rasulnya untuk melarang manusia dari perbuatan syirik tersebut. Wal wa'id 'ala fi'lihi, dan Allah memberikan ancaman terhadap pelakunya. Wasawabu ala tarkih, dan Allah memberi pahala kepada orang yang meninggalkan perbuatan syirik itu. Waqad halaka man halaka bi'iradihi 'anil Qur'ani wa jahlihi bima amara Allah bihi wa naha 'anhu. Dan sungguh telah binasa orang-orang yang binasa bi'iradihi, kebinasaannya itu karena dia berpaling dari Al-Qur'an, wa dan juga karena tidak mengerti Al-Quran, tidak mau mengerti apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah larang daripadanya. Iya, karena orang tidak mengerti Al-Quran, karena orang tidak mempelajari Al-Quran, sehingga dia tidak mengerti apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang olehnya. Sehingga orang dengan mudah untuk terkecoh oleh penampilan-penampilan beberapa orang atau banyak orang. Kepandaian bicara, terkecoh oleh kepandaian bicara, terkecoh oleh penampilan-penampilan menangis, tersedu-sedu, khusyuk, penampilan sok lembut, sok bijaksana, dengan mudah untuk tertawa oleh penampilan-penampilan tersebut. Karena dia tidak punya kemampuan imunitas pada dirinya, tidak mampu untuk menolak kemusyrikan-kemusyrikan dan penyimpangan-penyimpangan itu, sebab tidak ada ilmu padanya. Bahkan umat disibukkan untuk jangan menuntut ilmu agama, disibukkan dengan satu opini, satu pandangan pada umat bahwa orang itu harus sekolah, dari SD sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, sampai perguruan yang tertinggi, ya, untuk mencapai masa depan yang cerah. Kalau tidak begitu, maka masa depannya akan kere, akan sengsara, digiring, dikesankan kepada opini yang demikian. Ya, dibawa orang itu kepada pandangan yang seperti itu. Nah, setelah orang itu betul-betul tergantung sepenuhnya dengan sistem pendidikan yang sudah dijejalkan kepada otak-otak manusia dan generasi itu, akhirnya dipaksakan pula untuk mereka sibuk guna mengejar-ngejar kesempatan sekolah tersebut. Dan ternyata lebih parah lagi, untuk mencapai kesempatan sekolah itu harus dibayar dengan sangat mahal. Nah, karena mahalnya biaya untuk sekolah itu, maka dipaksa setiap orang untuk bekerja siang hari, malam, malam siang hari, guna mengejar target pencapaian biaya sekolah itu. Dunia terus menerus dikejar-kejar, dipaksa untuk mencapai dunia. Kalau sudah begitu berarti tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir belajar agama. Ya. Nah, setelah dia mencapai keberhasilan, ha, mencapai gelar sarjana yang dia mau, setelah itu dilepaskan, dibiarkan putus asa, atau dikondisikan untuk putus asa, karena perasaan gengsinya sudah tinggi. Saya sarjana, masa sarjana disuruh becak umpamanya. Nah, padahal becak adalah pekerjaan yang halal. Ya? Masa sarjana disuruh menjadi tukang batu umpamanya. Padahal menjadi tukang batu adalah pekerjaan yang halal, yang baik. Ya. Nah, karena sudah dikondisikan demikian, akhirnya lebih baik memilih keadaan menganggur daripada menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, sudah nganggur mulai dimasuki pikiran-pikiran putus asa. Nah, begitu proses yang sedang dijalankan. Untuk orang itu sama sekali tidak diberi peluang untuk berpikir tentang keharusan belajar tentang agamanya. Sama sekali tidak diberi peluang. Nah. Dan dengan demikian akhirnya orang itu tidak mengerti, keumuman kaum muslimin tidak mengerti Al-Quran. Dan akhirnya tidak mengerti perintah dan larangan di dalam Al-Quran, ya. Dan akhirnya orang tidak mengerti apa itu yang baik dan yang buruk. Nas'alullah as-sabat 'alal Islam wal istiqamah 'ala dzalik. Kita memohon kepada Allah untuk diberi keteguhan di atas Islam dan diberi kekuatan untuk istiqamah di atas agama itu, ila an nalqallaha ala tauhidi, sampai kita berjumpa dengan Allah di atas tauhid. Innahu waliyun dzalik wal qadiru alaih, sungguhnya dia Allah yang berkuasa atas segala yang demikian itu, dan Allah Al-Qadir alaih menguasai semua itu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, in tu'adzibhum, bila engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduka, maka sungguhnya mereka itu adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan bila engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah yang Maha Agung dan maha sempurna hikmahnya. Radda amrahum ilallahi kama radda alaihi salam. Dikembalikan urusan orang-orang musyrikin itu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengembalikan perkara itu kepada Allah. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi ma anzalahu 'ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukmahu fi ahli syirki. Dan Allah sungguh telah menerangkan dalam apa yang diturunkannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menerangkan hukmahu, hukumnya di ahli syirki tentang orang-orang yang berbuat syirik, yaitu bi'annahu la yaghfiruhu lahum, bahwasanya Allah tidak mengampuni mereka. Fala mu'aradata, maka tidak ada mu'aradah, tidak ada unsur pertentangan di dalam hal ini. Waqad bayyana hukmahu fihim fi hadzal kitabil aziz, dan Allah telah menerangkan hukumnya fihim tentang mereka kaum musyrikin fi hadzal kitabil aziz, di dalam kitab yang mulia ini. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, kitab yang tidak didatangi oleh kebatilan dari depan, dan tidak pula wala min khalfih, dan tidak pula didatangi kebatilan dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, kitab yang turun dari zat yang maha mempunyai hikmah dan maha terpuji. Nah, begitu Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan tentang bagaimana takutnya Ibrahim alaihissalam dari syirik, sehingga adalah satu kemestian setiap orang mengerti bahwa dirinya mungkin terjatuh kepada kemusyrikan itu, siapapun dia. Kalau sudah orang setinggi Ibrahim alaihissalam merasa mungkin dirinya terjatuh kepada syirik, sehingga dia takut dan minta perlindungan kepada Allah, maka bagaimana pula orang yang seperti kita? Dan kenyataan memang jebakan kepada syirik itu terus mengintai. Ya, setiap orang mengintai setiap orang. Nah, sehingga semua kita harus dalam keadaan waspada dari perbuatan syirik itu. Ya. Nah, wa qawluhu fil hadithi li ashabihi sallallahu alaihi wa sallam, fil hadith disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di atas itu, akhwafu ma'a khawfu alaikum asyirkul asgharu, yang paling aku takutkan dari perkara yang aku takutkan menimpa kalian ialah asyirkul asgharu, syirik yang kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya'u, maka ketika ditanya tentang apa itu syirik kecil tersebut, dijawab oleh beliau, ar-riya ialah perbuatan riya. Wa qawluhu, kita lihat footnote ke-1, dan pernyataan beliau fil hadithi, tentang hadis di ashabihi sallallahu alaihi wa sallam, kepada sabda Nabi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu, fasuila anhu faqala ar-riya. Kata Syekh, wa hadzal hadithu, dan hadis ini rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tabrani dalam mu'jamnya, dan Al-Baihaqi di dalam sunannya, An Mahmud bin Labid, dari seorang yang bernama Mahmud bin Labid. Fa idza kana yakhafuhu sallallahu alaihi wa sallam ala ashabi, maka coba kita lihat Di sini Rasulullah mengkhawatirkan, mengkhawatirkan para sahabatnya, yang padahal para sahabat beliau itu alladzina wahadullaha bil ibadati, yang padahal para sahabat Nabi itu mentauhidkan Allah dengan berbagai amalan-amalan ibadah. Raqibu ilaih, padahal para sahabat Nabi itu sangat cinta kepada ibadah, kepada tauhid. Wa ila ma amarahum bihi, dan para sahabat Nabi itu sangat cinta kepada apa yang Allah perintahkan dengannya. Min ta'atihi, dari dalam bentuk ketaatan kepadanya. Dan para sahabat Nabi itu fahajaru, telah berhijrah demi tauhid. Wajahadu, juga mereka telah berjihad. Man kafara bihi, telah berjihad memerangi orang-orang yang kufur kepada tauhid itu. Wa arafu ma da'ahum ilaihi nabiyuhum, dan para sahabat Nabi itu dalam keadaan arafu, telah mengerti apa yang didakwahkan kepada tauhid itu oleh Nabi mereka. Para sahabat Nabi juga dalam keadaan mengerti wama anzalahu Allah fi kitabihi, mengerti apa yang Allah turunkan kepada Nabi itu dari kitab Allah. Minal ikhlas, yang isinya ialah kitab Allah itu al ikhlas, keikhlasan ibadah, mentauhidkan ibadah untuk Allah. Wal bara'ah minasyirk, dan juga berisi al bara'ah, antipati dari perbuatan syirik. Para sahabat Nabi yang sudah sedemikian banyak keistimewaan seperti itu, toh masih dikhawatirkan oleh Nabi untuk terjatuh kepada syirik. Coba, ya, para sahabat Nabi yang setiap hari menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi, yang isinya ialah ikhlas, mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Para sahabat Nabi yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya demi ketauhidan mereka kepada Allah, toh masih dikhawatirkan untuk terjatuh kepada syirik. Para sahabat Nabi yang berpuluh kali ikut serta dalam berbagai pertempuran untuk memerangi orang-orang yang kafir, yang menentang tauhid, toh masih ditakutkan oleh Nabi untuk terjatuh kepada syirik. Dengan pernyataan Nabi apa? Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian dari perkara yang aku takutkan ialah asyirk al-akhar, syirik kecil. Ya. Naam, fa kaifa la yakhafu man la nisbata ilaihim fi ilmin wala amalin mimma huwa akbaru min dhalik. Kalau para sahabat Nabi yang sudah setinggi itu tingkatannya masih ditakutkan untuk terjatuh pada syirik, maka bagaimana tidak takut kepada syirik orang-orang yang la nisbatalahu ilaihim, tidak bisa dinisbahkan, tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat Nabi itu fi ilmin, dalam hal amalannya, dalam hal ilmunya, ilmunya sama sekali jauh di bawah para sahabat Nabi, justru tidak takut dari syirik. Amalannya jauh lebih rendah daripada amalan para sahabat Nabi. Tidak takut syirik. Ini abnormal kalau sudah demikian ini. Ya, bahkan tidak takut mimma huwa akbaru min dzalik. Bahkan tidak takut dari yang lebih jahat dari syirik itu. Ya. Kenapa tidak takut? Karena jahilnya itu. Karena tidak mengerti bahaya syirik itu. Ya. Nah. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ummatihi bi wuqu'i syirkil akbar fihim. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang umatnya bahwa umatnya akan terjatuh kepada syirik akbar, lebih daripada syirik akbar. Yang ditakutkan Nabi menimpa para sahabatnya syirik asghar, riya. Dari syirik asghar itu orang-orang yang demikian tinggi kedudukannya itu dalam ilmu dan amal itu dihempaskan ke tingkatan yang paling rendah dengan syirik itu tadi. Ya. Nah, para sahabat yang sudah demikian lupa tingginya itu masih tetap ditakutkan terjatuh kepada syirik. Maka orang-orang yang di bawah mereka mencapai tingkatan setinggi apapun itu bisa pula ditempatkan kepada tingkatan terendah dengan sebab syirik. Bahkan Nabi memberitakan bahwa umatnya akan terjatuh kepada syirik akbar di belakang hari, yang lebih hebat daripada syirik asghar. Ha? Fihim, di kalangan mereka. Biqaulihi, dengan sabda beliau di hadis Tauban al-Ati zikruhu, dalam hadis Tauban yang akan datang riwayatnya. Disebutkan di sini hatta yalhaqa qabailun min ummati bil musyrikina, sampai bergabungnya kabilah-kabilah dari umatku dengan kaum musyrikin. Artinya membaur persis sama perbuatannya berbagai kabilah-kabilah dari umatku itu dengan kaum musyrikin, larut bersama mereka, sama-sama nyembah berhala. Hatta ta'budu fi'amun min ummatil awtana, sampai-sampai fi'am, sekelompok dari umatku nanti, kata Nabi, ta'budu, beribadah kepada al-awtan, berhala-berhala. Ha? Waqad jara ma akhbara bi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah terjadi ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammat bihi al-balwa fi aktsari al-aqtar, dan telah rata, ammat, telah merata dengan syirik ini al-balwa, berbagai malapetaka, fi aktsari al-aqtar, di banyak wilayah, wilayah bumi. Hatta ittakhadhuhu dinan, sampai-sampai mereka menjadikan perbuatan syirik itu sebagai agama. Ma'buhuril ayatil muhkamat, bersamaan dengan kenyataan tampaknya dan terlihatnya dan bisa dipahaminya berbagai ayat-ayat muhkamat dalam Al-Qur'an, wal ahaditsis sahihah, dan hadis-hadis sahih, fin nahyi anhu, yang isinya melarang orang berbuat syirik, tetapi merata perbuatan syirik itu di berbagai belahan bumi. wa takhwif minhu, dan juga sekian banyak ayat Quran dan hadis yang menakut-nakuti orang, mengancam orang dari perbuatan syirik. Kama qala ta'ala, antara lain ialah firman Allah ta'ala, innahu man yushriku billahi, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah itu, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya ialah neraka. Wa qala, dan juga firman Allah, fajtanibur rijsa minal awtani, maka jauhilah kotoran-kotoran daripada berhala. Wajtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah omongan-omongan palsu. Hunafa lillahi ghaira musyrikina bihi, dengan sikap hunafa, yaitu apa? Condong kepada tauhid, menjauh dari syirik. Ghaira musyrikina bihi, dengan tidak berbuat sebagai kaum musyrikin terhadap Allah. Wa hadha huwa tahqiqut tauhid, yang demikian itu adalah penunaian tauhid. Kama taqaddama fil babi qablah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, muhadziran ibadahu minasyirki, yang memberi peringatan kepada hamba-hambanya daripada perbuatan syirik. Wa man yusyrik billahi, kata Allah, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, fa ka'annama kharra minas sama'i, keadaannya seperti orang yang dilemparkan jatuh dari langit. Fatakhtifuhu at-tayru, kemudian disambar, takhtifuhu, disambar oleh burung. Au tahwi bihirrih, atau dia dibawa oleh angin. Fi makanin sahiq, di tempat yang jauh jatuhnya. Itu keadaan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dibawakan riwayat-riwayat oleh para mufassirin tentang ayat ini ialah diceritakan oleh Nabi bagaimana orang yang mati dalam keadaan musyrik itu, ketika rohnya itu telah dicabut dari jasadnya, diterima oleh malaikat azab yang baunya luar biasa menyengat, bau busuk yang menyengat, kemudian dibawa oleh malaikat azab itu setiap lewat. Pada satu rombongan malaikat, selalu para malaikat itu menyatakan, ini rohnya siapa, roh jahat orang mana ini? Sampai ke langit dunia minta dibukakan pintu untuk lewat, tidak dibukakan pintu oleh para malaikat penjaga pintu itu di langit dunia, karena Allah tidak izinkan. Akhirnya oleh malaikat azab, ruhnya orang yang jahat ini, yang mati dalam kemusyrikan ini, dilemparkan dari langit dunia itu, dan dia terbawa ke sana kemari, sampai kemudian dia harus kembali ke kuburnya ketika jasadnya sudah dikubur, dan dia menghadapi azab kubur. Nah, ini ruh, keadaan orang yang berbuat syirik diberitakan oleh Allah di sini di dalam ayat ini, yaitu dilemparkan, kharra minas sama, dia jatuh dari langit. Fatakhtifuhu at-tayru, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihirrihu, atau dibawa oleh angin. Fi makanin sahiq, di tempat yang jauh. Wa man lam tukhawwifuhu hadhihi al-ayah, Dan siapa yang tidak merasa takut dengan peringatan ayat ini, berbagai ayat-ayat tersebut, wa tuzajjiruhu 'ani syirki, dan tidak menjauhkan dia dari syirik, tidak ibadati dalam berbagai peribadatan, idza tadabbaraha, ketika mempelajarinya, maka orang yang tidak takut itu fala hilata fihi, dia berarti memang akan menghadapi keadaan la hilata fihi, tidak ada hilah, tidak ada alasan untuk menolak azab Allah akibat perbuatan syirik tersebut. Nah, begitulah peringatan dari Allah dan Rasulnya tentang bahaya syirik ini untuk kita takut daripadanya. Kadang-kadang syirik itu menyelinap dalam bentuk syirkun asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil itu terus bertumpuk dan tidak orang pelakunya itu bertobat daripadanya, akhirnya menjadi pula, mengarahkan pula kepada syirik akbar. Kadang-kadang dalam bentuk syirik khafi, tersembunyi, tidak dirasa, masuk menyelinap di dalam lubuk hati, membengkok-bengkokkan niat, dan akhirnya menjerumuskan orang itu kepada syirik akbar dan mengeluarkan dia dari Islam dan dia tidak terasa. Nah, itu kengerian daripada perbuatan syirik. Maka janganlah kita mengenteng-entengkan perkara syirik tersebut. Wal'iyadu billah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah.